إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني رحمني ورحمكم الله جميعا Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang pada saat ini kita temukan di tempat yang paling mulia, di majlis yang penuh dengan barokah, dalam kegiatan talabul ilmi. Mudah-mudahan ini menjadi sebab dari sekian banyak sebab yang akan mendatangkan kebaikan untuk kita semuanya. Dalam Sunan At-Tirmidzi rahimahullahu taala ada sebuah riwayat yang datang dari sahabat Abdullah bin Umar. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالسبدة ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل sungguh benar-benar akan menimpa umatku sesuatu yang telah menimpa kepada Bani Israel sedikit demi sedikit secara perlahan-lahan. Wa inna Bani Israel tafarraqat 'ala 72 millatan wa tafarraqa ummati ala 73 millatan. Bani Israel dulu mereka berpecah belah hingga menjadi 72 golongan. Sementara umatku terpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar illa wahida. Qala man hiya ya Rasulullah? Qala ma ana alayhi wa ashabi. Semuanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, finnar, di dalam neraka. Semuanya mendapatkan ancaman neraka. Illa wahidah, kecuali satu. Para sahabat bertanya, siapa yang satu itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau menjawab, ma ana alaihi wa sahabi. Mereka adalah orang-orang yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Dengan kata lain, mereka adalah orang-orang yang mengikuti metodeku dan metode para sahabatku di dalam menjalankan syariat Allah. Dengan bahasa lainnya, mereka adalah orang-orang yang mengikuti manhaj salaf. Ikhwanillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tiap-tiap umat itu memiliki syariat dan minhaj. Likulli minhum atau likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhajan. Tiap-tiap dari kalian itu telah kami jadikan mempunyai syariat dan minhaj. Syariat Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita adalah syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sedangkan minhajnya, metodenya dalam menjalankan syariat itu adalah metode yang juga dibawa dan diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Karena yang hidup sejaman dengan Nabi alaihi salatu wasallam adalah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan bahwa yang selamat adalah yang satu, maka yang dimaksud adalah ma'ana alaihi wa ashabi, yang aku dan para sahabatku ada di atasnya, yaitu orang-orang yang mengikuti metodeku dan metode para sahabat-sahabatku. Dengan kata lain, orang-orang yang mengikuti manhaj salaf. Ikhwanul jin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, manhaj salaf dalam mengamalkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala dibangun di atas tiga landasan utama. Yang pertama adalah ikhlasul ibadah lillahi subhanahu wa ta'ala. Mengikhlaskan, memurnikan seluruh ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang mengikuti manhaj salaf dalam dakwah dan amalnya, mereka senantiasa menegakkan tauhid dan menjauhi berbagai macam bentuk kesyirikan. Mengamalkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintah melainkan agar mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan memurnikan agama hanya untuk Allah. Landasan yang kedua adalah luzumul jamaah. Menjaga persatuan dan kesatuan. Maka orang-orang yang mengikuti manhaj salaf dalam dakwah dan amalnya, mereka senantiasa menjauhi berbagai macam bentuk perpecahan dan perselisihan. Mereka menjauhi berkelompok-kelompok. Mereka menjauhi bergolongan-golongan. Mereka menjauhi berjamaah-jamaah. Mengamalkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا تَكُونُ كَالَّذِينَ تَفَرُّقُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُ بَيِّنًا. وَلَا تَكُونُ, dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang تَفَرُّقُوا وَاخْتَلَفُوا, berselisih, berpecah belah, mimba lima ja'ahumul bayyinah, setelah datang kepada mereka bayyinah, keterangan yang jelas. Landasan yang ketiga adalah al-hadaru minal bidai wal mubtadi. Waspada dari kebidahan dan mewaspadai orang-orang yang membawa dan menyebarkan kebidahan. Maka orang-orang yang mengikuti manhaj salaf dalam dakwah dan amalnya, mereka senantiasa menegakkan sunnah, menjauhi segala macam bentuk kebidahan, mengamalkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin, dan jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang baru. Yang menjadi dalil dari tiga landasan manhaj salaf dalam mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala adalah, yang pertama, hadis yang masyhur, hadis Irbad bin Sariyah. Beliau radhiyallahu taala anhu mengatakan, wa a'dana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman mau'izatan balighatan dalifat minha al-wujuh wa wajilat minha al-qulub. Kata Irbad bin Sariyah, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepadaku wajahnya yang sungguh sangat menyentuh, membuat mata berkaca-kaca, membuat hati bergetar. Sampai-sampai ada seorang laki-laki yang berkata, inna hadihi mawailatun waddiin, sungguh ini seperti wajangan yang menandakan perpisahan. Fama ta'hadu ilayna ya Rasulullah, kalau begitu apa yang akan engkau wasiatkan kepada kami wahai Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, jawab, usikum bitaqwallah, aku wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah. Wasam'i wa ta'ah wa in abdun habasyiyun, taat dan mendengar sekalipun kalian dipimpin oleh seorang budak, hamba sahaya dari Habasyah. Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira, karena sesungguhnya yang akan tetap hidup di antara kalian pasti akan melihat banyak perselisihan. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan jauhi oleh kalian perkara-perkara yang baru. Fa innaha dhalalatun, karena sesungguhnya perkara-perkara yang baru dalam urusan agama yang tidak ada contoh sebelumnya adalah kesesatan. Faman adraka dzalika minkum fa alaihi bisunnati, siapa di antara kalian yang menjumpai berbagai macam perkara yang baru di dalam agama, fa'alaihi bisunnati, maka hendaknya berpegang teguh kepada sunnahku. Wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin, dan sunnah para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin adu alaiha bin nawajib. Peganglah kuat-kuat sunnah itu. Indah yang pertama. Di dalamnya ada arahan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam agar bertakwa kepada Allah dalam menjalankan agama. Salah satu bentuk ketakwaan yang paling tinggi kepada Allah dalam menjalankan perintah agama adalah tauhid, mengikhlaskan seluruh peribadatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian arahan lainnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini adalah berpegang kepada sunnah beliau. Karena hanya berpegang dengan sunnah akan terjadi persatuan dan kesatuan. Kemudian berikutnya beliau mengingatkan, mengarahkan kepada kita agar menjauhi berbagai macam bentuk kebidaan. Dalil yang kedua adalah riwayat dari Suhail bin Abi Shalih an abihi an abi hurairah an rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Suhail bin Abi Shalih dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, inna Allah yarda lakum thalathan wa yasqatu lakum thalathan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meridhai untuk kalian tiga perkara dan membenci tiga perkara lainnya untuk kalian. Yarda lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an wa an ta'tasimu bihamdillahi jami'an wa an tanasahu man wallahu Allahu amrakum. Allah ridho kepada kalian. Anta buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Jika kalian beribadah hanya kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini yang pertama, yang Allah ridhoi. Kemudian yang kedua, Allah ridho kepada kalian jika kalian berpegang teguh dengan talinya, Al-Quran dan As-Sunnah. Ini perkara yang kedua yang diridhoi oleh Allah. Kemudian wa in tanasahu man wallahu amrakum. Allah ridho jika kalian menegakkan nasihat kepada orang yang telah Allah jadikan memimpin urusan kalian. Ini perkara yang ketiga yang Allah Subhanahu wa taala ridho. Wa yasqatu lakum qila wa qala wa yudha'atu al-mal wa kasrat as-su'al. Dan Allah benci atas tiga hal bagi kalian, yaitu qila wa qal. Qila wa qal, banyak mengatakan perkataan-perkataan yang sia-sia. Wa idha'atul mal, menghambur-hamburkan harta. Yang kedua, wa kathratus su'al, dan banyak bertanya. Ini yang ketiga. Di dalam riwayat ini dengan jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada kita bahwa di antara perkara yang diridhai oleh Allah adalah tauhid. Mengikhlaskan seluruh peribadatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian yang kedua, al-jamaah, yaitu berpegang teguh kepada Quran dan sunnah yang merupakan tali Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka berpegang teguh kepada manhaj salaf. Mengikuti manhaj salaf berarti mengikuti agama yang benar. Sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasul. Qala al-Ajurri Muhammad ibn Husain, Imam Al-Ajurri Muhammad ibn Husain wafat pada tahun 360 Hijriah. Beliau mengatakan, "Fal mu'minu al-aqilu yajtahidu an yakuna min hadhihi al-millah an-najiyah." Seorang mukmin yang berakal, dia pasti akan bersungguh-sungguh untuk menjadi bagian dari golongan yang selamat. Yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang pertama tadi kita baca. Bittiba'ihi likitabillahi wa sunani rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa sunani ashabihi rahmatullah alaihim wa sunani tabi'ina ba'dahu bi ihsan wa qawli a'immatil muslimin, yaitu dengan cara mengikuti kitab Allah dan mengikuti sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti jalannya para sahabat dan jalannya para tabi'in setelahnya dengan baik, serta mengikuti perkataan-perkataan para ulama. Seperti siapa di antaranya? Mislu Sufyan ats-Tsauri, seperti Sufyan ats-Tsauri, seorang imam yang lahir pada tahun 97 Hijriah. Kunyahnya Abu Abdullah. Pujian para ulama terhadap beliau sangat banyak sekali. Seperti Imam Syu'bah, salah seorang ahli hadis, beliau mengatakan Sufyan Amirul Mukminin fil hadis. Sufyan ats-Tsauri adalah Amirul Mukminin dalam bidang hadis. Maka tidak mengherankan kalau para salaf mereka juga dikenal sebagai ahli hadis. Mereka dikenal sebagai ahli hadis karena memang mereka rata-rata adalah orang-orang yang bergelut dalam bidang hadis, mengetahui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa Imam Yahya bin Ma'in juga memberikan ujian. Beliau mengatakan, "Ma khalafa ahadun Sufyan," tidak ada seorang pun yang menyelisihi Sufyan dalam satu perkara, melainkan pasti Sufyan yang paling benar dalamnya. Subhanallah. Kenapa dikatakan bahwa Sufyan yang paling benar? Karena yang menjadi rujukannya selalu kitabullah dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak ada yang bisa mengalahkan kitabullah dan sunnah atau hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena itu menjadi rujukan utama umat Islam. Maka siapapun yang menyelisihi Quran dan sunnah pasti kalah. Kemudian ada lagi pernyataan Imam Sufyan ibn Uyainah. Kata Sufyan ibn Uyainah, ahli hadis salasatun. Ahli hadis itu ada tiga. Yang pertama Ibn Abbas fi zamanihi. Pertama sahabat Ibn Abbas pada masanya. Kemudian yang kedua Imam Asy-Sya'bi fi zamanihi. Imam Asy-Sya'bi pada masanya. Dan yang ketiga adalah Sufyan Ats-Tsauri fi zamani. Imam Sufyan Ats-Tsauri pada masanya. Subhanallah. Dimulai dari generasi para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Semuanya ahli hadis. Maka sekali lagi, tidak heran kalau para salaf mereka juga dikenal dengan ahlul hadis. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala pernah suatu ketika ditanya, manil imam, sebenarnya siapa yang layak disebut sebagai imam? Beliau mengatakan Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri orangnya, beliau adalah imam. Maka Imam Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala tadi mengatakan bahwa seorang mukmin yang berakal, dia akan selalu berusaha untuk menjadikan dirinya bagian dari golongan yang selamat dengan cara mengikuti kitabullah, sunnah Rasulullah, jalannya para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan mengikuti perkataan-perkataan para ulama. Seperti siapa? Sufyan Ats-Tsauri. Salah satunya. Wasya'bi al-Auza'i. Dan juga Imam Al-Auza'i. Imam Al-Auza'i. Hadal Imam, Imam Al-Auza'i ini dikenal kathirul ibadah. Seorang imam yang sering dan banyak melakukan ibadah. Bahkan dikenal sebagai seorang imam yang sholatnya sangat bagus. Sholatnya sangat bagus. Beliau, Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala pernah ditanya, wahai imam, bagaimana agar seseorang bisa khusyuk dalam sholatnya? Beliau mengatakan ghaddul basar, pertama menundukkan pandangan. Menundukkan pandangan ketika sholat. Kemudian yang kedua hifdzul janah, merendahkan diri. Yang ketiga linul qalbi, melunakkan hati. Ini jawaban beliau. Seseorang bisa khusyuk dalam sholatnya manakala dia sudah mampu ghaddul basar, menundukkan pandangan, wa hifdzul janah, merendahkan diri, wa linul qalbi, dan melunakkan hati. Orang yang disebut khusyuk dalam sholatnya bukan orang yang tidak ingat apa-apa ketika sholat, bukan orang yang tidak mendengar apa-apa ketika sholat. Ya. Bukanlah orang yang ketika sholat hilang ingatannya. Bukan. Bukan itu yang disebut khusyuk. Apalagi kalau sampai pingsan. Wah, bukan sholat tapi. Tapi pingsan. Orang yang khusyuk masih bisa mendengar suara-suara yang ada di sekitarnya. Orang yang khusyuk dalam sholatnya mengetahui apa yang terjadi. Mendengar suara-suara. Sadar sepenuhnya. Orang yang khusyuk dalam salat, kata Imam Al-Auza'i rahimahullahu taala, adalah orang yang mampu ghaddul basar, hifdzul janah, lilul qalbi. Ada satu pernyataan dari Imam Al-Auza'i rahimahullahu taala yang sungguh menakjubkan. Beliau mengatakan, "Idza aradallahu biqaumin syarran," apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kejelekan untuk suatu kaum, "fata'allahu 'alaihim babal jadal," niscaya Allah Subhanahu wa taala akan bukakan di hadapan mereka pintu kecintaan kepada perdebatan. Allah Subhanahu wa taala akan bukakan kepada mereka pintu kecintaan kepada perdebatan. Nah, dan mereka meninggalkan amal. Subhanallah. Pada zaman kita sekarang ini, kita diuji, kita ditimpa musibah dengan banyaknya orang yang begitu semangat dalam hal perdebatan. Sedikit-sedikit debat. Sedikit-sedikit debat. Bahkan ada di antaranya yang meyakini bahwa kebenaran itu bisa didapatkan dengan cara debat. Subhanallah. Sesuatu yang diperdebatkan itu adalah sesuatu yang masih dipertentangkan kebenarannya. Adapun Islam, adapun kitabullah, adapun sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah perkara yang sudah jelas. Perkara yang sudah jelas. Tidak perlu memperdebatkannya lagi. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menjelaskan bahwa sekalipun harus berdebat, maka itu jalan terakhir dalam menyampaikan kebenaran. Jalan terakhir. Bukan cara yang paling utama. Dan itu pun harus dilakukan dengan cara yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Debat mereka, dialog adakan dengan mereka, billati hiya ahsan, dengan cara yang baik. Orang-orang yang sibuk debat di sana, debat di sini, biasanya dalam hal amalan nol besar. Ngomongnya saja yang besar. Kalau amalannya tidak ada. Wah, ini musibah. Dan kalau ada orang yang diberikan kecintaan kepada debat, maka ini tanda kalau orang tersebut na'udzubillah dikehendaki kebaikan, kejelekannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma aradallahu biqaumin syarr. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menghendaki kejelekan bagi suatu kaum, illa fatahallahu 'alaihim babal jadal. Melainkan Allah akan bukakan bagi mereka pintu jadal. Dan meninggalkan amal. Nah, selain Al-Auza'i juga Imam Malik bin Anas, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad dan yang lainnya dari kalangan imam-imam kaum muslimin rahimahumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka semuanya. Ikhwan fillah rahimakumullah, kalau manhaj salaf atau mengikuti manhaj salaf berarti mengikuti agama yang benar atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, maka hukum mengikuti manhaj salaf adalah wajib. Adalah wajib. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, al-ilmul masyru' wan nusukul masyru' ma'khudun an ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa amma ma jaa'a amman ba'dahum fala yanbaghi an yuj'al aslan. Kata beliau rahimahullah, al-ilmu al-mashru', ilmu yang disyariatkan. Wan-nusuk al-mashru', dan ibadah yang disyariatkan, ma'khudun an ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. diambil dari para sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Diadopsi dari para sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini ilmu yang disyariatkan dan ibadah yang disyariatkan. Adapun yang dibawa oleh orang-orang setelah mereka, fala yang bagi an yuja'al aslan, maka jangan sekali-kali dijadikan sebagai patokan. Jangan sekali-kali dijadikan sebagai patokan. Tolak ukur kebenaran dalam mengamalkan Al-Quran dan Sunnah adalah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Oleh karena itu, kunci persatuan dan kesatuan umat Islam adalah mengikuti manhaj salaf. Mengikuti manhaj salaf. Sehingga seorang muslim tidak cukup hanya mengatakan ana muslimun muttabi'un bikitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya seorang muslim mengikuti Quran dan sunnah. Tidak cukup sampai di situ. Tetapi harus dilanjutkan dengan difahami salafil ummah, salafis saleh. Ana muslimun muttabi'un li kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ala fahmi salafis salafil ummah. Saya seorang muslim mengikuti Quran dan sunnah dengan pemahaman para salaful ummah, pendahulu umat ini, yaitu para sahabat ridwanullah alaihim ajmain wa man ba'dahum, dan orang-orang yang datang setelah mereka. Karena kebanyakan kaum muslimin hanya berhenti pada kalimat mengikuti Quran dan sunnah, maka perpecahan tetap terjadi. Perpecahan tetap terjadi karena tidak ada satu pemahaman yang dijadikan sebagai rujukan dalam memahami kitab dan sunnah. Setiap kepala memiliki pemahaman. 10 kepala, 10 pemahaman. 20 kepala, 20 pemahaman. 100 kepala, 100 pemahaman. 1 juta kepala, 1 juta pemahaman. Terus, kalau seandainya menjadikan pemahaman para sahabat sebagai satu-satunya rujukan dalam memahami Quran dan Sunnah, maka akan bersatu. Akan bersatu. Para salaf dulu, meskipun mereka berjauhan tempat dan berbeda zaman, tetapi akidah mereka sama. Ketika ada di antara yang tinggal di Mesir, misalnya, mengatakan bahwa iman qaulun wa amalun wa i'tiqadun, maka ucapannya akan sama dengan yang ada di negara lainnya. Sama tentang iman. Berbicara tentang asma'ullah wa sifatihi, sama. Walaupun berbeda tempat, bahkan berbeda zaman. Zaman Sufyan ats-Tsauri dengan Imam Ahmad jauh, tetapi pernyataannya sama. Zaman Imam Al-Bukhari dengan yang setelahnya berbeda jauh, tetapi sama. Ini yang menunjukkan kebenaran manhaj salaf. Apa yang dinyatakan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain dulu dengan para ulama di zaman sekarang yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama. Sama. Tidak ada bedanya. Ini yang sekali lagi yang menunjukkan kebenaran manhaj salaf. Karena al-haqqu wahid la yata'addad. Kebenaran itu satu dan tidak berbilang. Wal batilu yata'addad. Sedangkan kebatilan berbilang. Kebatilan berbilang. Kalau kebenaran hanya satu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa anna hadha sirati mustaqim fattabi'uhu sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, satu saja, maka ikutilah jalan ini. Kemudian setelah itu beliau mengatakan, wala tattabi'us subul, jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, jumlahnya banyak. Ini kemampuan. Jadi al-haq wahid, la ta'addud. Kebenaran itu satu, tidak berbilang, tidak ta'addud, tidak ta'addud, tidak berbilang. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Para ulama menyebutkan bahwa mengikuti dan berpegang teguh dengan manhaj salaf memiliki banyak keutamaan. Di antara keutamaan yang pertama, annahu sabilun najah minal ikhtilaf. Manhaj salaf adalah jalan keselamatan dari segala macam perselisihan dan perpecahan. Karena perselisihan dan perpecahan, obatnya hanya satu, mengikuti kitab Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman salaf. Selesai. Para sahabat dulu mereka bersatu, berjamaah, tidak berpecah belah. Orang-orang yang mengikuti manhaj salaf adalah orang-orang yang berusaha menjauhi segala macam perpecahan, yang besar maupun yang kecil. Yang skalanya umum, besar, maupun yang skalanya terbatas. Yang kedua, annahu sabilul fakak minal iftiraq. Mengikuti manhaj salaf adalah merupakan jalan membebaskan diri dari perpecahan. Kemudian yang ketiga, annahu sabilul hidayah minadh dhalal. Mengikuti manhaj salaf adalah merupakan jalan mendapatkan petunjuk dan selamat dari kesesatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman tabi'an hudaya fala yadhillu wala yashqa." Siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan celaka dan tidak akan sesat. Tidak akan tersesat di dunia dan tidak akan celaka di akhirat. Keutamaan yang keempat, anna nisbata ilaihi fiha syaraf nisba ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menisbatkan diri kepada manhaj salaf berarti menisbatkan kepada sesuatu yang mulia, atau menisbatkan diri kepada manhaj salaf di dalamnya mengandung kemuliaan. Penisbatan kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri mengatakan kata-kata salaf kepada Fatimah putrinya sebelum beliau meninggal. Nikmat salaf ana laki. Sebaik-baik salaf bagimu adalah aku. Kata-kata salaf bukanlah kata-kata yang muhdad, bukan kata-kata yang baru. Bukan kata-kata yang dibuat oleh seseorang, kemudian dibikinkan logonya. Nah, ada cabang dan rantingnya, tidak? Tidak ada. Ikhwan fillah rahimakumullah. Keutamaan yang lainnya dari mengikuti manhaj salaf adalah amana bittiba'ihi nanfaku min subul syaitan. Dengan mengikutinya, kita akan terbebas dan selamat dari jalannya syaitan. Karena mengikuti manhaj salaf berarti mengikuti jalan yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu jalan yang lurus. Itu di antara keutamaannya. Kemudian ada hal lain yang penting untuk kita singgung di sini, yaitu annahu laisa kullu man tasamma bisalafiyyah aw i'taza ila manhajis salaf aw intasaba ila ahli hadits kana min. Tidak setiap orang yang menamai dirinya dengan salaf atau menisbatkan dirinya kepada manhaj salaf atau kepada ahli hadis, kana minhum, dianggap bagian dari mereka. Tidak setiap orang yang mengatakan ana muttabi'un li manhaj salaf, saya mengikut manhaj salaf, berarti benar pernyataan. Tidak setiap orang yang mengklaim dirinya bahwa saya mengikuti manhaj salaf, berarti benar klaimnya. Hatta yunzar fi tariqatihi wa ittiba'ihi. Yang harus dilakukan adalah dilihat ittiba'nya dan dilihat tariqahnya, caranya, jalannya, dan ditimbang keadaannya di atas kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan pemahaman para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Ini hal yang penting untuk kita cermati, untuk kita paham. Karena termasuk fitnah yang terjadi belakangan ini adalah banyak orang yang mengklaim dirinya mengikuti manhaj salaf. Sementara ketika dilihat fakta-faktanya, keyakinannya dan perbuatannya jauh dari manhaj salaf, bahkan bertentangan dengan manhaj salaf. Orang-orang khawarij al-asriyah, khawarij modern, khawarij yang muncul belakangan ini, atau katakanlah kaum radikal, atau katakan teroris, mereka banyak menisbatkan dirinya kepada manhaj salaf, mengikuti akidah salaf. Bahkan ada yang dengan terang-terangan mereka mengatakan bahwa kami dalam hal akidah mengambil dari akidahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ini jelas fitnah. Ini berbahaya. Dengan adanya kenyataan yang seperti ini, tidak sedikit dari kalangan kaum muslimin yang kemudian mengklaim mereka adalah salafi wahabi. Mereka adalah salafi wahabi. Salafi adalah istilah yang disematkan kepada orang-orang yang mengikuti manhaj. Padahal salafi wahabi atau orang-orang yang mengikuti manhaj salaf tidak sama dengan mereka. Bukan khawarij. Maka penting untuk kita pahami bahwa tidak setiap orang yang menisbatkan dirinya kepada manhaj salaf, mengaku-ngaku mengikuti manhaj salaf, dibenarkan pengakuannya. Sampai dilihat dulu jalannya, dilihat dulu ittibanya, diukur sejauh mana kesesuaiannya dengan kitab dan sunnah serta pemahaman para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala mengingatkan kepada kita, beliau mengatakan laisa kullu man idda'a salafiyyah yakunu salafiyyah. Tidak setiap orang yang mengklaim dirinya salafiyah mengikuti dakwah salaf, dia seorang salafi. Faqad idda'a qaumul juhal, sungguh orang-orang yang bodoh telah mengklaim dirinya mengikuti salaf, mengikuti dakwah salaf. Padahal sesungguhnya mereka adalah minal khawarij, bagian dari kaum khawarij. Kita butuh untuk meluruskan pemahaman umat karena ada fitnah yang seperti ini sekarang. Tindakan-tindakan radikal kemudian dinisbatkan kepada salafi wahabi. Ini tidak benar. Ini tidak benar. Karena usul manhaj salaf, dasar-dasar yang menjadi pijakan manhaj salaf berbeda dengan usulul khawarij. Dasar-dasar dan pijakan kaum khawarij. Sesuatu yang berbeda tidak bisa dianggap sama. Dan kalaupun ada satu permasalahan atau dua permasalahan yang sama, itu tidak kemudian menjadi hukum. Tidak ada segala sesuatu yang ada melainkan pasti ada sisi kesamaan. Tapi tetap kita katakan berbeda. Tetap berbeda. Kita manusia punya tangan. Ada binatang yang juga punya tangan. Ada sisi kesamaan. Yang ini namanya tangan, yang itu pun namanya tangan. Tetapi apakah kemudian kita katakan sama? Tidak, berbeda. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Seperti yang tadi disampaikan bahwa ahlus sunnah wal jamaah atau orang-orang yang mengikuti manhaj salaf, mereka memiliki usul. Mereka memiliki usul, dasar-dasar yang menjadi pijakannya. Dan inilah yang menjadikan manhaj salaf adalah manhaj yang istimewa. Ada banyak bukti-bukti keistimewaan manhaj salaf. Di antaranya soal al-wala wal-bara. Al-wala wal-bara, al-wala maknanya adalah loyalitas, kecintaan, sedangkan al-bara maknanya adalah kebencian dan berlepas diri. Manhaj salaf adalah manhaj yang wala dan barra'nya adalah dalam mengikuti Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wala dan barra', orang-orang yang mengikuti manhaj salaf adalah sekali lagi dalam mengikuti Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka akan mencintai siapa saja yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dan akan membenci siapa saja yang membenci, memusuhi Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dengan bahasa lain, loyalitas wala dan bara mereka ditimbang di atas ittiba sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berdasarkan ittiba, wala dan barra'nya tidak untuk golongan, tidak untuk sebuah kelompok, tidak untuk pribadi tertentu, tidak untuk sebuah jamaah, tetapi wala dan baranya di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fama wafaqa sunnah, segala sesuatu yang menyepakati sunnah, maka disitulah ada loyalitas. Dan segala sesuatu yang mukhalafat sunnah, menyelisihi sunnah, maka disitulah ada yang disebut dengan al-bara. Ini berbeda dengan kelompok-kelompok lainnya. Ini berbeda dengan golongan-golongan yang tidak mengikuti manhaj salaf. Rata-rata wala dan baranya tempatnya pada kelompok, pada hizbiyahnya, pada golongannya, pada pemimpinnya. Ketika sama dengan golongannya, maka di situ ada loyalitas. Ketika tidak sama dengan golongannya, maka di situ ada bara, sikap berlepas diri. Ketika sama yang menjadi pimpinannya, maka di situ ada loyalitas. Tapi ketika berbeda pimpinannya, maka di situ ada bara. Ini bedanya. Seluruh firqah dalam menerapkan wala dan bara tidak di atas ittiba kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi hanya terfokus pada kelompoknya, terfokus pada golongannya, terfokus pada pimpinannya. Ada sebuah kelompok yang dengan nyata-nyata terang-terangan mengatakan kepada para pengikutnya, kepada jamaahnya, ini pimpinan sebuah kelompok, maaf, pimpinan sebuah kelompok yang mengatakan terang-terangan kepada para pengikutnya, siapa saja di antara kalian yang masuk masjid kemudian melihat ada orang yang ketika tasyahud, jarinya bergerak-gerak, maka itu kawan. Maka itu kawan, itu teman kita. Teman kita. Subhanallah. Berarti yang tidak menggerakkan jarinya bukan teman kita. Wala dan barunya dibangun di atas perkara-perkara yang seperti ini. Atau mengatakan siapa yang pergi ke suatu tempat, kemudian di situ terpampang ada sebuah tulisan, ranting, cabang, ini dan itu, maka itu teman kita, itu kawan kita. Subhanallah. Loyalitas dibangun di atas perkara yang seperti itu, di atas hizbiyah. Kalau orang-orang yang mengikuti manhaj salaf, atau katakanlah salafin, tidak seperti itu. Semuanya diukur di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika melihat dan bertemu dengan orang-orang yang begitu semangat mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di situ terjadi loyalitas. Di situ terbangun kecintaan. Hum ikhwanuna, mereka adalah saudara kita. Bukan karena kelompok, bukan karena organisasi, bukan karena pimpinan tertentu, tidak. Tapi karena sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baro'ahnya pun sama dibangun di atas perkara din. Tidak sedikit di kalangan para salaf yang mengatakan mangqala annal Qur'an makhluk fahuwa kafir, misal. Barang siapa yang mengatakan Qur'an adalah makhluk, maka dia kafir. Ada baro'ah berarti. Ya. Ada baro'ah. Sikap berlepas diri dari orang-orang yang mengatakan Qur'an adalah makhluk. Karena tidak sesuai dengan ajaran sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barang siapa yang mendapati ada suatu kaum yang melakukan pemberontakan terhadap pemerintah, maka dia khawarij. Di situ dibangun baro'ah, berlepas diri. Oh, berarti khawarij, tidak di atas sunnah. Ini sekali lagi menunjukkan keistimewaan manhaj salaf. Wala dan baraknya diukur dan dibangun di atas ittiba Rasul, ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mau dari manapun seseorang asalnya, dimanapun tempat tinggalnya, ketika diketahui kalau dia termasuk orang yang ittiba kepada Rasul, maka disitulah ada loyalitas. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah pada kesempatan lain kita akan sebutkan satu demi satu keistimewaan dari manhaj atau dari manhaj salaf. Untuk sementara kajian ini kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.